Kerjanya bapak setiap hari pasang undian, setiap malam utak-atik kode angka pasangan. Siapa tahu hokinya bagus, nomornya kene. Hore, hore, si bapak dapat lotre. Duitnya banyak kakak kehitung berjute-jute. Hore, hore, si bapak dapat lotre. Setiap hari berfoye-foye sambil holiday, sambil holiday. Pergi ke Hawaii, kalau sakit perut pergi berobat. London ya. Hore, hore, kita hidup kaya raya. Segala tahu, segala tempe, jadi gak doyan. Hore, hore, rasanya kayak di sorge. Hidupnya mewah berfoye-foye sambil holiday, karena dapat lotre. Akhirnya bapak jadi pusing, duitnya habis lagi sekarang. Ada sisenya tinggal tiket pulang, gak ada barang-barang bakal dibawa pulang. Hore, hore, lihat tuh babe, pulang dari negeri cuma bisa bawa satu celana. Hore, hore, si bapak ketagihan, hidup yang mewah berfoye-foye sambil holiday, karena dapat lotre. Semua barang pada dijualin, gak kesampean. Ngebon kesane, ngebon kemari, gak bisa bayar. Utang kesini, utang kesitu, gak bisa bayar. Setiap hari datang orang nagih, gak bisa bayar. Aduh, kasihan bapak, setiap hari cengengesan. Mana tahan. Hore, hore, si babe jadi gile, karena pengen berfoye-foye sambil holiday. Aduh, aduh, si babe jadi gile, karena pengen berfoye-foye sambil holiday, sambil holiday. La la, la la, la la la la la la la. La la, la la, la la la la la.